Kitab Bayani Ahkam Siyam, kitab menjelaskan tentang beberapa hukum puasa. Wahwa wasomu masdaroni maknahuma lugotan al-imsaku. Kata siyam dan saum keduanya merupakan bentuk masdar yang keduanya memiliki arti menahan. Jadi arti keduanya, arti asli keduanya adalah menahan. Wasyar'an imsakun an muftirin biniyatin mahsusatin jami'an naharin qabilin lisaumi min muslimin akilin tohir min haidin wa nifas. Sedangkan makna puasa setara istilah adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa dengan niat tertentu di siang hari yang menerima untuk melakukan puasa dan dilakukan oleh orang yang Islam memiliki akal dan tidak sedang haid ataupun nifas. Fasaro itu wujubi siyami salah satu asya. Wafi ba'di nusahi arba'atu asya. Syarat kewajiban puasa ada tiga. Dan di sebagian salinan manuskrip asli kitab takrib tidak menyebutkan tiga tetapi empat. Al-Islamu wal-bulughu wal-kudratu ala somi wa hadahu wasakitu ala nuskhati salatah. Tiga itu adalah Islam, baligh dan akal. Kemudian ada juga syarat yang keempat yang hanya ditemukan di sebagian manuskrip kitab asli, yaitu mampu melaksanakan puasa. Jadi naskah yang mengatakan tiga syarat tidak ada syarat yang keempat, yaitu mampu melakukan puasa, dan naskah yang mengatakan syarat puasa ada empat terdapat syarat mampu melaksanakan puasa. Fala yajibu shaumu 'alal muttasil bi addadi dzalik. Maka puasa tidak harus dilakukan bagi orang-orang yang tidak mencukupi syarat-syarat tiga atau empat tadi. Jadi kebalikan dari semuanya ini, tidak harus melaksanakan puasa. Fa faraidu shaumi arba'atu asya. Fardu puasa ada empat. Ahaduha an-niyatu bil qalbi. Fardu yang pertama adalah niat yang diucapkan di dalam hati. Fa in kana shaumu fardhon ka ramadhon aw nadhron fala budda min iqa'in niyyati lailan. Bila puasa yang dilakukan adalah puasa fardu seperti puasa Ramadan atau puasa yang dinazar, puasa yang fardu dikarenakan nazar, maka diharuskan untuk niat di malam hari. Jadi waktu niat adalah malam hari bila puasanya fardu. Wa yajibu ta'yinu fi shaumil fardhi ka ramadhon. Dan bila puasa fardu harus menentukan puasa yang akan dilakukan. Jadi misalkan puasa Ramadan, maka harus menentukan Ramadan di saat niat. Wa akmalu niyati shaumihi ayyakula shahsu nawaitu shaumahuddin an ada'i fardhi Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Dan niat yang sempurna adalah ucapan nawaitu shaumahuddin anadai fardhi Ramadan hadhihi sanatillahi ta'ala. Saya niat puasa di esok hari untuk menjalankan kefarduan bulan Ramadan di tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini adalah sunnah niat yang sempurna. Ini adalah niat yang sempurna. Niat yang sempurna artinya sudah mencakup beberapa sunnah yang harus diniatkan. Wa tsani al-imsaku 'anil ukli wasyurbi. Fardu yang kedua adalah menahan diri dari makan dan minum, dari makanan dan minuman. Wa in qallal ma'kulu wal mashrubu inda ta'ammudi. Walaupun yang dimakan atau yang diminum kadarnya hanya sedikit dan dilakukan dengan sengaja. Jadi makan dan minum ini bila sedikit dan dilakukan tanpa sengaja, ini tidak membatalkan puasa. Fa'in akala nasiyan au jahilan lam yuftir in kana qoriba ahdin bil islami au nasya'a ba'idan anil ulama'i wa illa fala. Dan bila ada seseorang yang makan atau minum tetapi dia lupa bahwa sedang berpuasa, atau dia tidak mengetahui bahwa itu membatalkan puasa, maka puasanya tidak batal. Dan ketidaktahuan ini harus dimaafkan oleh syariat. Ketidaktahuan yang dimaafkan oleh syariat adalah seseorang yang baru saja masuk Islam, usia Islamnya masih sebentar, atau seseorang yang berada di daerah yang jauh dari orang-orang yang mengetahui hal itu. Wa thalisul jima'u amidan wa amal jima'u nasiyan fa kal akli nasiyan. Fardu yang ketiga adalah menahan diri dari melakukan hubungan suami istri, dan hubungan itu dilakukan dengan sengaja. Dan hubungan suami istri yang dilakukan karena lupa sedang berpuasa, maka hukumnya seperti makan yang dilakukan karena lupa bahwa dia sedang berpuasa. Warabi'u ta'amudul koi'i falau gulabahul koi'u lam yabtul somo. Kefarduan yang keempat adalah menahan diri dari sengaja muntah. Jadi muntah yang membatalkan adalah muntah yang dilakukan dengan sengaja. Artinya bila muntah dengan sendirinya, tidak sengaja, tidak tahan untuk menahan muntah, puasanya tidak batal. Walladhi yuftiru bihil sha'imu asratu asya. Sesuatu yang membatalkan puasa ada 10. Ahaduha wa thaniha ma wasula ilal jawfil munfatihi au ghairil munfatihi. Kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si. Yang pertama dan kedua adalah terdapat sesuatu benda yang sampai ke lubang, lubang yang ada di tubuh, lubang yang terbuka ataupun tidak terbuka. Jadi lubang yang terbuka secara alami, secara natural, atau lubang yang terbuka tidak secara aturan, tidak secara natural. Contoh dari lubang yang terbuka yang tidak secara natural adalah luka. Luka, misalkan luka yang ada di kepala. Luka ada di kepala dan luka itu bisa sampai ke perut ya. Luka itu lubangnya bisa sampai ke perut, itu juga bisa membatalkan puasa. Di kitab ini, luka yang ada di kepala disebut dengan luka makmumah. Nanti istilah makmumah ini akan dijelaskan di bab jinayat. Wal muradu imsakul shaimi an wusuli ainin ila ma yusamma jawfan. Yang dimaksud dengan sampainya sesuatu ke dalam lubang adalah seorang yang berpuasa dia diharuskan untuk menahan dirinya dari sampainya benda padat pastinya ya ataupun cair ke sesuatu yang dinamakan lubang, sesuatu yang dinamakan lubang. Wa tsalitsul hukmatu fi ahadits tsabilain. Yang ketiga adalah pengobatan di salah satu dua lubang kotoran ya, lubang kotoran baik depan ataupun belakang. Wa hiya dawaun yuhqanu bihil maridu fi kubrin aw dubrin al-mu'abbaru anhuma fil matni bi tsabilain. Huknah atau pengobatan ini adalah meneteskan obat di kemaluan ataupun di dubur. Jadi pengobatan zaman dahulu di saat seseorang sulit untuk berak atau yang lain, itu ada satu obat yang dengan cara meneteskan obatnya di lubang kemaluan atau lubang dubur, itu juga membatalkan puasa. Warabiul qai'u amdan fa in lam yata'ammat lam yabtul shaumuhu kama sabaq. Yang keempat adalah muntah ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa muntah yang dilakukan dengan sengaja ini adalah muntah yang membatalkan puasa. Wal khamisul wat'u amdan fil farji. Yang kelima adalah berhubungan suami istri dengan sengaja. Fala yuftiru shaimu bil jima'i nasyan kama sabaq. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa seorang yang berhubungan istri yang mereka berdua sedang lupa bahwa mereka sedang berpuasa, hukumnya tidak membatalkan puasa. Wasadisul inzal bahwa khurujul mani an mubasharatin bila jima muharraman ka ihrajihi biyadihi aw ghairu muharramin ka ihrajihi biyadi zaujatihi aw jariyatihi. Yang keenam adalah keluarnya mani tanpa ada hubungan suami istri. Dan keluarnya mani ini membatalkan puasa walaupun keluarnya tidak haram ya. Jadi mengeluarkan mani yang haram, contohnya mengeluarkan dengan tangannya sendiri, dan contoh yang tidak haram adalah mengeluarkan mani dengan tangan istri atau tangan budaknya. fahtaraja bi mubasharatin an khurujil mani bi ihtilam fala iftara bihi jazman. Dan keluarnya mani ini mengecualikan mani yang keluar disebabkan mimpi, disebabkan tidur. Jadi keluarnya mani di saat tidur ini tidak membatalkan puasa. Jadi mani yang membatalkan puasa yang keluar ini bila memang ada sentuhan, ya ada sentuhan. Wasabi'u ila akhiril asroh al-haidu wa nifansu wal jununu wa ridah famata toro asyai'un minha fi akhna'i somi abtolahu. Yang ketujuh hingga sepuluh adalah haid, nifas, gila, dan murtad, ya, keluar dari Islam. Maka bila salah satu dari empat itu muncul di tengah-tengah hari, di tengah-tengah puasa, maka puasanya batal. Jadi di tengah-tengah hari perempuan haid atau nifas, atau di tengah-tengah hari gila atau murtad, maka semua itu membatalkan puasa. Wayustahabbu fi shaumi tsalatsatu asya. Disunahkan melakukan tiga hal di saat puasa. Ahaduha ta'jilul fitri, intahaqqaqa shaimu ghuruba syamsi. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitr. Yang pertama adalah mempercepat berbuka. Mempercepat berbuka ini berlaku bila memang sudah yakin tenggelamnya matahari. Artinya bila belum yakin, masih ada keraguan, maka kesunahan ini tidak berlaku. Wa yusannu ayuftiru ala tamrin wa illa fama. Disunahkan untuk berbuka dengan kurma. Bila tidak menemukan kurma, maka kurma diganti dengan air putih. Wa tsani ta'khiru sahuri ma lam yaqa' fi syak. Kesunahan yang kedua adalah mengakhirkan sahur. Jadi kalau buka disunahkan cepat, kalau sahur disunahkan akhir. Dan kesunahan sahur ini selama tidak ragu bahwa waktu sahur telah selesai. Wayah sulu, ini salah ya, mestinya tidak ada lahnya ini. Wayah sulu sahur bi qalilil akli wa syurbi. Dan kesunahan sahur bisa diperoleh dengan sedikit makanan dan sedikit minuman. Artinya sahur ini tidak harus kenyang, tidak harus banyak. Yang penting ada minuman atau makanan yang dikonsumsi, ini sudah mendapatkan kesunahan sahur. Wa tsalitsu talqul hujri ayl fusi min al kalamil fahisi fa yasunu shaimu lisanahu anil kadhib wal ghibati wa nahwi dzalik kasyatmi. Kesunahan yang ketiga adalah tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Jadi seorang yang puasa dia disunahkan untuk menghindari mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor. Ucapan yang kotor semisalkan berbohong ataupun menggunjing orang lain. Dan juga contohnya seperti mencaci maki orang lain. Fa in satamahu ahadun falyakul marrataini aw thalathan inni shaim imma bilisanihi kama qala an-Nawawi fil adkar aw biqalbihi kama naqala ar-Rafi'i anil a'immati waqtasara alaih. Dan bila orang yang sedang berpuasa dia dikatai kotor oleh orang lain, jadi ada orang lain yang berkata kotor kepada orang yang berpuasa, maka bagi orang yang berpuasa dia disunahkan untuk mengucapkan inni shaim, saya sedang berpuasa. Jadi ucapan saya sedang berpuasa ini ada perbedaan pendapat apakah memang harus diucapkan ataukah cukup di dalam hati. Menurut Imam Nawawi harus diucapkan. Di dalam kitab Adhkar Imam Nawawi mengatakan harus diucapkan. Dan menurut Imam Rafi'i tidak harus diucapkan, tetapi cukup diucapkan di dalam hati. Wayah rumus ya muhom sati ayam. Ada lima hari yang diharamkan melakukan puasa. Al-idani aisomu yomi idil fitri wa idil hatha. Yang pertama dan kedua adalah puasa di hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Wa ayyamu tasyrik. Dan tiga hari tasyrik. Wa hiya tsalatsatul lati ba'da yaumin nahari. Tiga hari tasyrik adalah tiga hari setelah Idul Adha, setelah tanggal 10 bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya, tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Wa yukrahu tahriman shaumu yaumi syakki bila sababin yaqtadi shaumahu. Dimakruhkan tetapi kemakruhan yang tahrim, ya, kemakruhan yang tahrim artinya kemakruhan yang sama dengan haram, tetapi tidak ada dalil yang jelas tentang keharaman ini. Jadi perbedaan antara haram dan makruh tahrim, kalau haram itu dalilnya jelas, ya, dalilnya jelas. Kalau makruh tahrim dalilnya tidak tegas, tidak jelas atau tidak tegas. Jadi hukumnya di bawah makruh yang biasa dan di atas, ya, mohon maaf, hukumnya di atas makruh yang biasa dan di bawah haram. Wa yukrahu tahriman shaumu yaum masyaqqi bila sababin yaqtadi shaumahu. Dimakruhkan berpuasa di hari keraguan. Hari keraguan. Hari keraguan ini nanti akan dijelaskan maksudnya apa. Dimakruhkan berpuasa di hari keraguan. Bila memang puasa yang dilakukan tanpa ada sebab yang menuntutnya untuk berpuasa. Wa asharal musannifu li ba'di suwari hadha sabab bi qawlihi illa ay yuwafiqa 'adatan lahu fi tatawwu'i kama na'adatuhu siyamu yaumin wa iftaru yaumin fa wafaqa shaumuhu yaum asyak. Contoh sebab yang mengharuskan dia berpuasa, artinya sebab yang tidak menjadikan puasa di hari itu makruh, adalah seseorang yang terbiasa melakukan puasa satu hari dan tidak berpuasa satu hari. Jadi dia memiliki kebiasaan hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa dan tidak. Dan di saat dia jadwal puasa, kebetulan hari itu adalah hari syak atau hari keraguan. Maka orang yang demikian ini tidak diharamkan, tidak dimakruhkan untuk melakukan puasa di hari itu. Walahu siyamu yaumi syakki aidon an qadha'in wa nadhrin. Dan boleh juga melakukan puasa di hari syak, di hari keraguan, bila puasanya dikarenakan atau status puasanya adalah puasa qadha atau puasa nazar, puasa nazar. Wa yaumu syakki wa yaumu salatina min sya'ban idza lam yural hilalu lailataha ma'as sahbi. Aw tahaddatsa an-nasu bi ru'yatihi wa lam yu'lam adlun ra'ahu aw syahida bi ru'yatihi sibyanun aw abidun aw fasaqa. Hari keraguan adalah tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban yang hilal tidak terlihat di hari itu. Jadi di hari itu hilal tidak terlihat, tetapi masyarakat mengatakan, jadi ada berita yang tersebar bahwasanya bulan terlihat. Jadi bulannya tidak terlihat, hilalnya tidak terlihat, tapi kabar yang beredar hilal terlihat. Namun tidak ada satu orang adil yang melihatnya. Jadi untuk menentukan tanggal 1 Ramadan ini diperlukan persaksian dari satu orang adil. Dan di hari itu tidak ada satu orang adil yang melihatnya, namun ada berita yang beredar bahwa hilalnya terlihat. Dan memang di hari itu hilalnya tidak terlihat dan kondisi langitnya juga cerah, artinya tidak ada mendung atau sesuatu yang menghalangi. Atau tanggal 30 Sya'ban dan ada beberapa orang yang melihat hilal, tetapi dia tidak mencukupi syarat-syarat orang yang bersaksi untuk melihat hilal. Jadi contohnya hilal yang dilihat oleh anak kecil, atau hilal yang dilihat oleh beberapa buddha, atau hilal yang dilihat oleh beberapa orang yang fasik. Jadi ada beberapa orang yang melihat hilal, tetapi mereka andai kata bersaksi, persaksiannya ditolak. Itu juga termasuk penggambaran dari hari keraguan atau yaumusyak.